Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-rabi wal-khamsun wa talathumiyah. Hadis yang ke-354. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Anas Ibnu Malik semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fa jama'a bainahuma fa in zaghat syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra thumma raqiba. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi sebelum tergelincirnya matahari, beliau menunda sholat duhur ke waktu asar. Kemudian beliau singgah di suatu tempat untuk menjamak antara duhur dan asar. Jika matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau sholat duhur dulu baru berangkat naik kendaraan. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Hakim fil Arba'in bi isnadin sahih sholat duhur wal asar thumma raqibah. Dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Arba'in, dengan sanad yang sahih, beliau sholat duhur dan asar sebelum kemudian berangkat naik kendaraan. Wali Abi Nu'aim fi Mustakhraj Muslim, dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safarin fazalat asy-syamsu shalatu wal asr jami'an tsumma irtahala. Beliau ketika safar kemudian matahari tergelincir, beliau salat zuhur dan asar dengan dijamak kemudian berangkat. Barakallahu fikum. Naam. Riwayatul Hakim sahih, sahahahu Al-Mundiri wal-Ala'i. Wa riwayatu Abi Nu'aim sahih aiban, sahahaha An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits al-khamis wal khamsun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-355. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Tabuk. Maka beliau salat zuhur dan asar dengan dijamak, magrib dan isya juga dengan dijamak, riwayat Imam Muslim. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sadis wal khamsun wa 300. Hadis yang ke-356. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la taqsur salata fi aqal min arba'ati burd, janganlah kalian mengqasar salat jika jarak tempuh perjalanan kalian kurang dari 4 barit. Min Makkah ila Usfan, dari Makkah ke daerah Usfan. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Wassahih annahu mauquf, yang benar hadis ini mauquf sampai Ibnu Abbas. Kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, al-hadis dhaif marfu'an. Li'anna fihi Ismail ibnu Ayyash wa riwayatuhu anil Hijaziyyin dha'ifah. Wa Abdul Wahhab ibn Mujahid matruk. Secara marfu riwayat ini dhaif karena di dalamnya ada Ismail ibn Ayyash, ini riwayatnya dari Alul Hijaz dhaif. Juga Abdul Wahhab ibn Mujahid matruk. Qala Al-Asdi rahimahullah la takhilu riwayah anhu. Al-Asdi mengatakan tidak halal meriwayatkan hadis darinya. Dha'afahu Al-Albani fi dhaif bi irba'il ghalil. Naam, dha'afa Al-Albani fi irba'il ghalil. Wassahih annahu mauquf min qawli Ibn Abbas. Yang benar di sini mauquf dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Satu barit itu sama dengan 16 farsah. Satu farsah sama dengan 3 mil. Berarti 3 dikalikan 16. Berapa? 48. 48 mil. Dikalikan 4. Empat hari arba atau berat 48 kali 4 kalau 4 kali 4 40 kali 4 berapa? 40 kali 4 160. Kalau 8 kali 4 32, berarti 160 tambah 32 192 192 mil 100 kilo lah. Nah, baik. Sini Malang ya. Nah, hampir sini Pandaan Malang. Jadi kalau menurut hadis yang dhaif ini enggak boleh qasar kalau kurang dari 100 kilo. Nah, ya, atau 90 berapa tadi? 92 mil ya. Nah, barakallahu. Tapi dhaif ya. Alhamdulillah. Dhaif ya. Nah. Karena ada kata-kata jelas la taksuru shalah fi aql ya. Nah. Bukan khobar atau pernyataan tentang perbuatan, tapi ada kata-kata larangan ya. Nah. Taib. Sehingga kembali ke semula. Aman, sudah keluar untuk safar boleh qasar. Taib. Fiha fawaid, dalam beberapa hadis tadi ada beberapa faedah. Al faedatul ula jawazul jam'i baina salatud baina salatai zuhri wal asri fi waqtin wahid. Boleh menjamak antara sholat duhur dan asar dalam satu waktu. Tsaniyah, jawazul jam'i baina sholatil maghrib wal isya fi waqtin wahid. Boleh juga menjamak antara sholat maghrib dan isya dalam satu waktu. Atsalisa, jawazul jam'i baina sholatain jam'a taqdimin wa jam'a ta'khir. Jawazul jam'i baina sholatain jam'a taqdimin wa jam'a ta'khirin. boleh menjamak dua sholat, baik dengan jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim berarti kalau sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur. Kalau jamak takhir berarti duhur asar dilaksanakan pada waktu apa ini? Asar. Atau magharib isya, kalau jamak takdim dilaksanakan pada waktu magharib, kalau jamak takhir dilakukan pada waktu isya. Arabiyah. Jawazul jam'i baina sholatain ma'al qasri fi safar. Jadi boleh menjamak dua sholat plus qasr dalam safar. Kalau safar boleh jamak qasr. Rabi'ah. Al-Khamisah. Jawazul jam'i baina salatain bi ghairil qasri. Lil hajah. Lil muqim. Boleh menjamak dua sholat tapi tidak pakai diqasar, lil hajah, untuk suatu keperluan bagi orang yang sedang mukim, misalkan untuk keperluan operasi ini, mau dibius total ya, gak mau jamak sholat biar apa ini, tidak luput dari waktu sholat. Termasuk dokternya ya, yang mau menangani operasi, kalau begitu lil hajah. Atau karena hujan turun deras lama ya, kalau pakai pulang dulu nanti gak balik lagi sholat berikutnya karena hujan, maka dijamak lil hajah. Taip. Atau sekali-kali dijamak. Kenapa? Karena pada males semua, berat, capek, habis ngecor misalkan. Itu enggak apa-apa, lil hajah. Tapi itu betul-betul sekali. Sekali-kali. Berarti enggak apa ini? Enggak sering kali. Yo enggak hujan, yo enggak ada apa-apa. Nah. Al-faedah tuh as-sadisa. Al-afdal jam'ut ta'khir Al-afdal jam'ut ta'khir liman safara qabla zawal. Wal afdal jam'u taqdim liman safara ba'da zawal. yang afdal kalau kita safarnya itu sebelum zawal, sebelum masuk duhur, maka jamak takhir. Tapi kalau safarnya setelah zawal, sekalian sholatnya jamak takdim lebih afdal. Tapi seandainya jamak takdim juga, nah ketika safar sebelum zawal, ya jawaz, boleh. Yang jelas setelah masuk waktunya, ya. Nah, silakan singgah sekalian sholat, ya masih lama sholat asarnya, sekalian jamak takdim, nggak apa-apa. Tapi ini keafdolan. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Ana safar huwa ahadul a'dar al-mubihah li jawazil jam. Jadi safar merupakan salah satu udzur yang membolehkan. Naam. Untuk melakukan jamak. Baik. Afal Ustaz, kenapa di pondok kita jarang melakukan jamak ketika hujan ya? Hujannya enggak lama. Di pondok kita di Sidayu ini hujannya enggak lama. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, di sini hujannya singkat-singkat. Alhamdulillah ya. Nah, kalau lama bisa betul-betul banjir ya. Nah, sebagaimana di kota-kota yang lain ya, ya lama-lama Surabaya lama kalau hujan ya banjir ya. Nah, terus kenapa kok enggak dijamak? Nah, barakofikum yo, karena enggak memberatkan. Berat gak? Bang, terus am sekalian sholat apa ini? Bisa sekalian ya. Nah. Maksudnya itu jamak duhur sama asar. Hujannya gak sampai asar biasanya. Ya, nah. Khair, barakatuh. Lagian kalian deket sini, gak ada yang jauh ya. Nah. Alhamdulillah tasawujun pun di sini termasuk radius dekat-dekat dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain ya. itu antar mutazawujun dengan pondok atau dengan masjid, ada yang perjalanan 20 menit, ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ya, rumahnya berjauhan. Nah sini rumahnya sekilo aja sudah merasa jauh, oh, ya, nah merapat semua. Alhamdulillah. Tapi seandainya sekali-kali jam, ya enggak apa-apa, la barakofikum. Jawas bukan sunnah, ya, jaiz. Pengen jamak tak? Imamnya enggak berani jamak. Nah, jadi kalau memberatkan, nah pernah kita jamak, tapi memang jarang, ya. Nah itu memang sunnahnya jarang, jarang. Lil hajah keperluan, ya. Nah. Itu pun jarang, jarang. Barakafik. Dan itu juga bukan apa ini? Keafdolan. Tapi apa ini? Jais. Insya Allah. Nah. Selanjutnya. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmat ta'ala. الحديث السابع والخمسون نعم سوري وثلاثمائة حديث yang ke-357 وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Jabir semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khair ummati alladina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru akhrajahu at-Tabrani fil Awsat bi isnadin dhaif wa huwa fi marasil Sa'id ibn Musayyib indal Baihaqi tasaran. Sebaik-baik umatku adalah yang ketika berbuat dosa langsung istighfar. Kalau safar mesti qasar dan tidak puasa. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang dhaif dan itu disebutkan dalam Mursal Sa'id Ibn Musayyab yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara ringkas. Taib barakafikum, al-hadis dhaif. Fihi Ibnu Luhai'ah. Wawa dhaif. Wada'afahu al-bani fi dhaif al-jami'. Nah. Walakin al-makna sahih. Akan tetapi maknanya sahih. Wa huwa al-istighfar minat danbi wal qasru fi safar wal fitru fi safar liman syaqqa siyam. Jadi beristighfar dari dosa sahih. Qasar ketika safar sahih, ya. Tidak puasa ketika safar bagi yang berat berpuasa, sahih. Sehingga riwayatnya memang dhaif tapi maknanya sahih. Nah, khusus untuk masalah puasa tadi, kalau kalian tidak merasa berat, tidak merasa berat untuk puasa, maka lebih afdal puasa, ya. Nah, tapi seandainya enggak puasa pun boleh. Tapi kalau merasa berat puasa, maka lebih afdal tidak puasa. Nah, ilbas jadi dan wa ishami dan wa mutsahi dan ini doakan saya atau gimana? Nah, amin amin. Ini oleh-oleh saya, oleh-oleh umrah. Wah. Ya. Jadi saya enggak titip kasih uang beli tuh enggak oleh-oleh umrah. Saya kasih sama Abu Bakar para itu ya. Loleh. Kalian lihat tertarik lah. Saya enggak tanya kenyata apa ya. Ya. Menurut orang yang biasa umrah, ya Ustaz Afif gitu. 30 rial. 30 35 rial. Ngomong gitu, saya enggak. Nah, barakallahu'alaikum. Jazakumullah khair ya. Soal didoakan ya. Nah. Insyaallah nanti saya akan pakai yang lain. Ya, biar didoain lagi ya. Nah, sama oleh-oleh umrah juga tapi belum tak pakai ya. Nah, satu-satu ya. Nah. Barakallahu'alaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.